Prima Musik. Rasane ati uliye goleti nong endi saiki rikono ngendi bingung ngelayong ngelamun wis jati siji ono tak dalan ketemu